Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga kita semua selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berkah dan rahmat tersebut kehidupan kita bisa sejalan dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah, yaitu beribadah. Karena umur yang berkah adalah umur yang dihabiskan untuk ibadah. Harta yang berkah adalah harta yang digunakan untuk ibadah. Apabila kehidupan kita dipenuhi dengan ibadah kepada Allah, maka itulah sejatinya kehidupan yang berbarokah. Kalau kita ingin ngalap berkah, sering kita dengar ucapan ngalap berkah, maka ngalap berkah sejatinya adalah mempergunakan kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah. Sebagaimana ucapan Nabi Isa ketika beliau dilahirkan, beliau sudah bisa ngomong, maka beliau mengatakan, waja'alani mubarakan aynama kunt. Allah menjadikan diriku, kata beliau, berbarokah dimanapun aku berada. Sejak kecil, kata beliau. Jadi sejatinya ngalap berkah yang benar adalah dengan menggunakan waktu kita untuk beribadah. Kemudian, apa tanda keberkahan itu? Apa tanda keberkahan tersebut? Keberkahan tandanya apabila kita bertakwa di dalam kehidupan. Sebagaimana Rasul bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi orang yang hidupnya berkah adalah orang yang bertakwa dimanapun dia berada, kapanpun waktunya. Bertakwa artinya melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah yang dibangun di atas ilmu. Kemudian hakikat orang yang bertakwa, siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu seseorang yang agamanya berdiri di atas satu pondasi. Jika tidak ada pondasi, maka bangunan agama itu akan runtuh. Seperti halnya rumah Jika tidak ada pondasi, maka tidak mungkin bangunan rumah itu akan berdiri. Kita ingin membangun rumah satu tingkat, dua tingkat, tiga tingkat, maka yang pertama sekali dipikirkan adalah pondasinya. Semakin tinggi rumah itu akan dibangun, maka semakin kuat pula pondasi yang harus disiapkan. Nah, orang yang bertakwa apabila agamanya dibangun di atas pondasi tersebut. Apa itu pondasinya? Yang sekarang kita bahas, yaitu tauhid. Karena tidak bermanfaat semua, kita katakan semua, seluruh amal yang dikerjakan oleh seorang hamba apabila tidak bertauhid. Ibaratkan dia membangun rumah tapi tidak pakai pondasi, hilang sirna seluruh amalnya. Allah berfirman, la in asrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, pasti semua amalanmu akan sirna, akan hilang. Yang diancam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita selain Nabi. Kalau beliau saja diancam amalannya akan terhapus jika berbuat syirik, apalagi kita. Ini poin yang Ana ingatkan, sehingga akhirnya benarlah Allah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Karena ibadah, tauhid, inilah asas kehidupan kita, pondasi seorang yang bertakwa. Dan ketakwaan inilah mukmin yang berbarokah dimanapun dia berada. Kalau kita ingin ngalap berkah, maka penuhilah hidup kita dengan ibadah. Itulah sejatinya kehidupan yang berbarokah. Gak ada manfaatnya harta yang berlimpah kalau harta itu malah membuat kita lalai, malah menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada manfaatnya usaha bisnis yang berkembang pesat kalau bisnis dan usaha tersebut malah mendekatkan kita kepada riba, malah membuat kita bermudah-mudahan dalam memakan hal yang haram, menzolimi manusia. Itu gak ada manfaatnya sama sekali. Manfaat yang sejati yang kita cari dalam kehidupan adalah keberkahan. Sedikit ataupun banyak itu hanyalah nilai, tapi keberkahan itulah yang paling penting untuk kita cari dalam kehidupan kita. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah sekalian, pertemuan kita malam ini adalah pertemuan yang terakhir dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini adalah bab yang terakhir. Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ketika menulis kitab Fathul Bari sekitar 50 jilid. Selesai beliau menulis kitab Fathul Bari, maka beliau bikin walimah besar, melebihi walimah pernikahan. Walimahnya besar, diundang banyak dari kaum muslimin diundang. Jadi kalau kita selesai mempelajari, menulis sesuatu, maka boleh tasakuran. Jadi tasakuran bukan cuma buat pindah rumah. Ini dicontohkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi selesai dia menulis kitab, dibikin walimah, bikin acara. Walimah paham ya? Acara. Kadang-kadang kita walimah acara, dibikin acara makan-makan, dia jamu orang buat makan-makan. Itu dicontohkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, materi kita malam ini adalah materi terakhir. Cuman seperti yang Anda singgung kemarin, setelah kita selesai kitab Tauhid ini, maka kita akan rekap. Kita rekap kembali semua pembahasan dalam kitab Tauhid ini. Tujuannya adalah agar kita memahami secara runut pembahasan demi pembahasan dalam kitab Tauhid, sehingga kita benar dalam mengaplikasikannya. Tidaklah belajar hanya sekedar teori yang telah berlalu, tapi belajar adalah ilmu yang meresap di dalam hati, kemudian paham bagaimana cara mengaplikasikannya. Itu tujuan kita belajar. Makanya ketika kita selesai ini, sebenarnya bukan akhir dari segala sesuatu. Tugas kita setelahnya adalah murojaah, mengulang, membaca kembali, merenungi lebih dalam, sehingga kita benar-benar memahami hakikat seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kitab yang sudah berlalu pembahasannya adalah tentang sabar. Dibahas tentang sabar. Nah, seorang yang bertauhid harus bersabar. Tapi sering kita ketika mendapatkan musibah tidak bersabar. Ketika kita melaksanakan ketaatan tidak bersabar. Ketika kita meninggalkan yang haram tidak bersabar. Berarti baru sampai teori, belum sampai kepada prakteknya. Contoh yang kemarin, masalah menyandarkan nikmat kepada Allah dalam keberhasilan, kesuksesan, apapun yang kita capai, yang kita miliki, seorang muwahhid selalu menyandarkannya kepada Allah. Pencapaian apapun semuanya karena Allah. Karena semuanya adalah pertolongan dari Allah dan semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh pengaplikasian dalam masalah tauhid. Makanya tugas kita setelah belajar adalah berusaha untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sejatinya siratul mustaqim yang kita pinta. Ihdinas siratul mustaqim, siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa? Jalan yang Engkau berikan mereka nikmat. Siapa yang Allah berikan nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada washolihin. Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa? Yahudi. Karena Yahudi memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Waladdallin, bukan pula jalan orang yang tersesat. Siapa? Nasrani. Dia tersesat karena beramal tanpa ilmu. Kita sudah belajar kitab tauhid, itu plus. Itu baik, itu bagus. Tapi sekedar memahami tapi tidak kita amalkan, tidak ada ubahnya dengan Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita memahami dengan benar, dan ini nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Kemudian kita berusaha untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati-hati dari fitnah dari syaitan yang selalu berusaha menggelincirkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bab terakhir ini judulnya adalah mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Beliau tidak menulis judul, beliau cuma membawakan ayat. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi beliau cuma membawakan ayat sebagai judul. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, judulnya adalah mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka tidaklah mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Setelah 65 bab yang berlalu yang sangat panjang pembahasannya, yang nanti kita rekap nanti secara cepat, sekali pertemuan mungkin bisa selesai. Mungkin kita bahas berapa tahun? 2 tahun, nanti kita rekap sekali pertemuan. Oh, berarti gaya spin. Oh, ini. Siap-siap antum pasang sabuk pengaman. Nanti kita rekap secara cepat seluruh bab kitab tauhid. Nah, dari 65 bab kitab tauhid yang dibahas, apa itu tauhid, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, keutamaan tauhid, kemudian bentuk-bentuk ibadah, ibadah hati, kemudian bentuk-bentuk syirik, ada syirik besar, ada syirik kecil, kemudian larangan-larangan dalam ucapan yang mengandung unsur syirik. Kemudian tauhid dalam asma wa sifat yang kembalinya kepada pengagungan kepada Allah. Semua bab sebelumnya itu ditutup dengan bab ini, yaitu sebab orang itu berbuat syirik kepada Allah karena mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Itu intinya. Jadi bab 66 adalah pamungkas, kata kunci. Kenapa manusia berbuat syirik kepada Allah? Kenapa mereka percaya kepada dukun? Kenapa mereka memberikan sesajen untuk jin-jin, untuk penunggu-penunggu? Kenapa mereka berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kembalinya kepada satu poin, yaitu karena mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita benar-benar mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, kita tidak akan berbuat syirik. Karena kita tahu Allah itu maha besar, tidak mungkin ada yang sama, tidak mungkin ada yang serupa dengan Allah. Dalam kemahakuasaan, dalam segala hal, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu di alam semesta ini. Tidak mungkin ada satupun makhluk yang bisa sama kedudukannya dengan Allah. Setelah kita sampai pada derajat itu, kita memahami Allah Esa dalam segala sesuatu, enggak mungkin ada yang setara dengan Allah. Ketika itu sudah hadir di dalam hati kita, enggak mungkin kita berbuat syirik kepada Allah. Kenapa mereka berbuat syirik? Karena mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Nah, ayat ini yang disebutkan oleh penulis, "Wa ma qadarullaha haqqo qadri," ini disebutkan di dalam berapa ayat di dalam Al-Qur'an. Kalau di sini penulis sebutkan surat Az-Zumar ayat 67. Surat Az-Zumar ayat 67. Ayat yang lain juga ada, yaitu surat Al-An'am ayat 91. Kemudian yang ketiga, surat Al-Hajj ayat 73 sampai 74. Al-An'am 91, Al-Hajj 73 sampai 74. Sama, wa ma qadarullaha haqqo qadri. Nah, di sini kita masuk ayat surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqo qadri. Dan mereka orang-orang musyrik itu tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan semestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi pada hari kiamat, qabdatuhu di dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun biyaminih. Dan langit-langit matwiyatun, dilipat, digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik mereka. Bayangkan ayat ini. Coba bayangkan ayat ini. Langit yang sangat, bumi yang sangat luas, yang tujuh lapis ini, bagaimana cara membayangkan besarnya bumi? Ini gampang. Ini meja. Badan anak dengan meja masih besar meja. Ya kan? Meja dibanding dengan masjid, besar masjid, baru satu masjid. Sekarang meja dibanding dengan seluruh Desa Lonam. Naik sedikit berarti, mungkin pakai drone, naik kan? Pakai drone berarti di tangah-tangah Desa Lonam naik. Nampak keadaan meja? Yang mulai hilang, ya kan? Baru satu Lonam. Naik sedikit sampai sekecamatan Pemangkat. Baru satu kecamatan Pemangkat, drone-nya naik, dah hilang meja. Mejanya hilang, ana sebesar apa? Baru satu kecamatan, satu kabupaten. Satu kabupaten Sambas, naik lagi, hilang. Baru satu kabupaten, satu provinsi Kalimantan Barat, naik, hilang. Baru satu provinsi. Semua pulau Kalimantan, baru satu pulau, udah hilang, tidak kelihatan ini merah. Baru satu pulau, naik lagi, pulau Jawa, pulau Sulawesi, seluruh Indonesia. Baru satu negara seluruh Indonesia. Negara yang ada di dunia banyak. Naik lagi sampai ke atas, ia pun baru satu langit. Baru satu langit udah enggak kelihatan ini. Itulah besarnya bumi kita. Bumi ini besar dan luas sekali. Tapi pada hari kiamat, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi yang sangat besar ini pada hari kiamat itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh samakan begini, enggak boleh. Nanti orang mikirnya, ya gitu tah bentuknya, enggak. Intinya bumi yang sangat besar ini di dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Wassamawatu, pakai jamak. Dan langit-langit yang tujuh lapis, matwiyatun biyamini, Allah lipat, Allah gulung dengan tangan kanannya. Bayangkan bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik, baru beramal sedikit riya minta puji, baru beramal soleh sedikit dipoto, dibikin status, enggak kenal dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha besar. Kita beramal berharap manusia, enggak ada apa-apanya. Kalau kita memahami hakikat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, semuanya lillah. Semuanya untuk Allah. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita, Allah itu maha besar. Langit bumi yang dipuja-puja manusia, sampai mereka membunuh orang tuanya, suami membunuh istrinya, sampai minjam riba, sampai menipu orang, menghalalkan segala cara untuk dapat duit, untuk bisa dipilih dalam pemilihan, dengan berbagai janji-janji dusta, semua itu cuma dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan langit yang tujuh lapis, mana besar langit dengan bumi? Jawabannya pastilah besar langit daripada bumi. Ini baru satu langit sudah menaungi seluruh bumi. Tidak ada sisi bumi manapun kecuali di atasnya pasti ada langit. Ini menunjukkan langit lebih besar. Baru satu langit, ini tujuh lapis langit. Di atas langit nanti ada kursi. Di atas kursi ada air. Di atas air ada aras. Di atas aras ada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha besar. Makanya ketika kita bertakbir Allahu Akbar, bayangkan dalam hati kita Allah itu memang maha besar. Setelah kebesaran itu masuk di dalam hati manusia, tidak akan dia berbuat syirik kepada Allah. Tidak akan dia berbuat syirik kepada Allah. Enggak mungkin dia minta kepada pawang hujan. Enggak mungkin dia percaya kepada dukun. Enggak mungkin dia takut kepada jin-jin sehingga harus ngasih sembelihan-sembelihan, ngasih sesajen. Enggak mungkin itu terjadi. Karena Allah itu maha besar. Allah yang menguasai alam semesta. Tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat orang yang bertauhid kepada Allah. Kenali Allah sebagaimana mestinya. Ini dalil yang pertama, nanti langit pada hari kiamat berada di dalam genggaman Allah, kecil sekali langit ini. Dan langit yang tujuh lapis itu dilipat oleh Allah pada hari kiamat dengan tangan kanannya. Adapun dalil yang kedua yang menyebutkan tentang wa ma qadarullaha haqqa qadri, yaitu surat Al-An'am ayat 91. Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka tidaklah mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Idh qalu ma anzalallahu ala basarin min sayyi' qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Mereka mengatakan Allah tidaklah menurunkan sesuatu kepada manusia sedikit pun. Allah tidak menurunkan kitab, kata mereka. Qul, katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab kepada Nabi Musa yang kitab tersebut sebagai cahaya dan beri petunjuk kepada manusia. Taj'alunahu qaratis, yang kalian jadikan lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Tabdunaha wa tukhfuna katsira, kalian tampakkan sebagian kemudian kalian sembunyikan sebagian. Wa'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillahu tsumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Dan kitab tersebut mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui, begitu juga yang tidak diketahui oleh bapak-bapak kalian. Katakanlah, biarkanlah mereka berbuat semau mereka, bermain dalam kekufuran mereka, nanti Allah akan menyiksa mereka. Allah menyebutkan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. karena mereka mengatakan Allah tidak menurunkan kitab. Allah tidak menurunkan kitab katanya. Padahal sudah jelas-jelas ada kitab tersebut kepada Nabi Musa. Yang kitab itu memberikan petunjuk kepada mereka. Menjelaskan apa yang tidak mereka ketahui. Tapi mereka tampakkan sebagian dan mereka sembunyikan sebagian. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Adapun ayat yang ketiga. Surat Al-Hajj ayat 73 sampai 74. Ya ayuhan nas duriba masalum fastami'ulah. Innal ladhina tad'una min dunillah. Lai yakhluku dubaban. Walau ijtama'ulah. Wa in yaslubhumud dubabu say'a. La yastangkiduhu minhu. Da'ufat talib wal matlub. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz. Wahai manusia, kata Allah, Allah membuatkan sebuah permisalan. Dengarlah permisalan ini. Apa itu? Innal ladzina tad'una min dunillah. Orang-orang yang kalian ibadahi selain Allah, la yakhluqu dubaban, tidak mampu membuat seekor lalat sedikit pun. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka semuanya bersepakat, semuanya bekerja sama untuk membuat seekor lalat, mereka enggak akan mampu. Wa in yaslubuhumud dubabu say'a, jika lalat mengambil sesuatu dari mereka, ngambil minuman mereka misalnya, mereka enggak akan bisa menangkap lalat tersebut. La yastangkiduhu minhu, tidak akan bisa menangkap lalat tersebut. Dha'ufat talibu wal matlub, sungguh sangat lemah orang yang berdoa kepada selain Allah dan yang dimintai selain Allah tersebut. Kalian semua, kata Allah, berdoa, meminta kepada selain Allah, takut kepada jin-jin, minta kepada dukun-dukun. Yang kalian minta makhluk tersebut, jika lalat mengambil barangnya, dia enggak bisa ngambil. Lalat ngambil minumannya sedikit, dia enggak bisa nangkap lalat itu. Sungguh sangat lemah kalian yang minta dan orang yang kalian minta tersebut. Kemudian Allah sebutkan, ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidaklah mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kalian berbusyiri kepada Allah karena tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Bagaimana bisa kalian minta kepada selain Allah yang enggak bisa menciptakan lalat, bahkan mengambil sesuatu yang diambil oleh lalat pun enggak bisa kalian mengambilnya kembali. Bagaimana bisa kalian berdoa kepada selain Allah? Bagaimana bisa kalian beribadah riya, minta puji dalam amalan kalian tersebut, sum'ah, minta didengar? Bagaimana bisa itu terjadi? Kenapa? Ma qadarullah haqqa qadri, karena kalian tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kembali kepada itu semua. Orang yang berbuat syirik kepada Allah tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Makanya perlu kita pelajari bagaimana kebesaran Allah, sehingga muncul dalam hati kita pengagungan, sebenarnya pengagungan, sehingga kita tidak akan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kepada dalil setelahnya. Dalil setelahnya hadis Ibnu Mas'ud. Ini semakna ini. Hadisnya, dalilnya panjang ini, tapi dia semakna. Orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad, kami mendapati, kata orang Yahudi, Allah meletakkan langit yang 7 lapis di jarinya. Kemudian Allah meletakkan bumi yang 7 lapis di jarinya. Kemudian seluruh pohon-pohon di jarinya. Kemudian seluruh air di jarinya. Bumi ini, bumi kita bulat ini, kan bulat. Kebanyakannya adalah air. Kalau kita lihat peta dunia, kebanyakannya air. Antum bayangkan, bumi kan bulat. Mun bola diletakkan di atas air, apa yang terjadi? Goyang. Kenapa enggak goyang? Kan bumi bulat. Kalau bola diletakkan di atas air kan bergoyang, ya kan? Kenapa enggak goyang? Gunung. Pohon-pohon, gunung-gunung sebagai pasak. Maha kuasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun makhluk yang bisa melakukan itu. Makanya dalam Al-Qur'an sering sekali Allah sebutkan ciptaan-ciptaannya. Dalam surat An-Naba saja banyak itu. Bagaimana Allah ciptakan alam semesta, bintang-bintangnya, bumi yang dibikin datar, malam-malam sebagai kalian istirahat, siang-siang tempat kalian bekerja. Allah bersumpah dengan langit, dengan bintang-bintang, dengan bumi. Sering Allah sebutkan ciptaan-ciptaannya, tujuannya apa? Poin ini, wa ma qadarullah haqqa qadri, agar kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang jarang baca Quran, jangankan untuk memahami artinya, baca saja jarang, maka mudah baginya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Mudah baginya untuk riya di dalam amalan. Dia enggak ngerti isi Al-Qur'an. Kalau kita baca Al-Qur'an, isinya apa? Isinya adalah Allah menyebutkan Allah yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah ciptakan gunung-gunung, Allah mengganti siang kepada malam, malam menjadi siang. Tujuannya apa? Allah itu maha sempurna, enggak ada satupun makhluk yang bisa melakukan itu. Tapi kan kita tidak merenungi hal tersebut. Nah, lihat di sini, semua pohon-pohon, gunung-gunung itu berada di satu jemari Allah. Kemudian seluruh air yang ada di alam semesta berada di jemari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasara dan seluruh tanah, seluruh bumi berada di jemari Allah Subhanahu wa taala. Wasairul khalqi ala asbi'. Dan seluruh jumlah makhluk dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berada di jemari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di jemari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal tersebut, Nabi SAW pun tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Tertawa beliau sampai kelihatan gigi gerahamnya. Kemudian Nabi pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqo qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Tadi dalil yang pertama. Mereka tidaklah mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan bumi pada hari kiamat itu dalam genggaman Allah, dan langit-langit nanti akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi yang kita bangga-banggakan, langit yang tujuh lapis berada di jari Allah. Faedah ayat ini, faedah hadis ini adalah Allah memiliki jari-jari. Allah memiliki jari-jari. Cuman jangan kita samakan dengan jari makhluk. Allah memiliki jari-jari sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti semua alam semesta akan diletakkan di jari-jari Allah tersebut. Kemudian riwayat Muslim terdapat tambahan, wal jibalu wasajaru ala usbu', gunung-gunung dan pohon-pohon diletakkan di jari Allah. Summa yahuzzuhunna, kemudian Allah goncang. Fayaqulu anal maliku anallah. Lalu Allah mengatakan, akulah raja, akulah Allah. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, yaj'alus samawati ala isba'. Allah menjadikan seluruh langit yang tujuh lapis di jarinya. Wal ma'a wasara ala isba' wa sa'iral khalqi ala isba'. Air, bumi dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dari manusia dan jin, hewan-hewannya seluruhnya diletakkan di jari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya semuanya sahih. Apa yang tersisa lagi? Kita punya apa? Punya mobil, punya rumah, punya tanah 10 hektar. Jangankan 10 hektar, seluruh alam semesta yang kita punya cuma di jari Allah saja. Kita enggak bisa punya air seluruhnya, masih berkelahi ya kan, ikan kan ada batasnya ya. Masih batasnya kan, masuk batas kena tembak. Semuanya di jari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, langit yang kita enggak tersentuh sedikit pun di jari Allah. Allah itu maha besar. Faedah hadis-hadis tadi adalah pertama, Allah memiliki jari-jari. Ini sifat Allah. Allah memiliki jari-jari. Kemudian ahli bid'ah itu menolak, enggak mungkin Allah punya jari-jari, kata mereka. Karena makhluk juga punya jari-jari. Bantahannya bagaimana? Bantahannya pertama, ketika orang Yahudi tadi berkata kepada Nabi, bahwasanya kami dapati di dalam kitab kami, kata mereka, Taurat, bumi, langit, pohon-pohon, air, seluruh makhluk, semuanya nanti diletakkan di jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu, apa yang dilakukan Rasul tadi? Beliau tersenyum sampai terlihat giginya. Ketika beliau senyum, itu menunjukkan beliau setuju atau mengingkari? Setuju. Jadi beliau itu setuju dengan ucapan Yahudi tadi. Itu bantahan yang pertama. Sisi bantahan yang kedua, ucapan Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, kenapa Nabi itu tersenyum? tasdiqan liqaulil Habr, sebagai pembenaran ucapan Yahudi tadi. Ketika Nabi Yahudi mengatakan ucapan tadi, Nabi senyum. Kata Ibnu Mas'ud, senyumnya Nabi tadi tasdiqan sebagai pembenaran. Memang kadang-kadang kan orang senyum, tapi senyumnya senyum marah. Iya deh kan? Senyum tapi senyum marah. Di rumah misalnya anaknya buat ingar, senyum deh kan, tapi dalam hati ya marah. Mungkin bisa ihtimal seperti itu, kemungkinan bisa. Tapi diluruskan sampai Ibnu Mas'ud, tasdiqan. Senyumnya Nabi bukan karena marah, tapi karena membenarkan, menyetujui ucapan Yahudi tadi. Itu sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, sisi yang ketiga, setelahnya Nabi membaca firman Allah tadi, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ayat yang dibaca semakna dengan ucapan Yahudi. Kalau Nabi mengingkari, enggak mungkin baca ayat itu. Ayatnya kan nanti langit bumi itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Langit-langit dilipat nanti pada hari kiamat. Berarti semakna dengan isi ucapan Yahudi. Berarti Nabi itu menyetujui. Sehingga kesimpulannya Allah itu memiliki jari jemari. Apa faedah yang bisa kita ambil lagi? Faedah yang bisa kita ambil adalah kebenaran itu diambil dari siapapun. Kebenaran itu diambil dari siapapun. Kenapa? Sebagai pengagungan terhadap kebenaran, bukan kepada orang yang mengucapkan. Kebenaran itu diambil dari siapapun sebagai pengagungan kita kepada kebenaran itu. Contohnya adalah ketika Abu Hurairah menjaga duit Baitul Mal, itu kan datang setan nyuri, hingga 3 kali ditangkap, dikasih amalan kepada Abu Hurairah, baca ayat kursi, apa kata Rasul? Sodaqoh wahuwa kadzub, setan itu jujur walaupun dia pendusta. Dibenarkan. Jadi kebenaran diambil dari siapapun, tapi tidak dipelajari dari siapapun. Antum bedakan ya ucapan anak ya. Kebenaran diambil dari siapapun, tapi tidak dipelajari dari siapapun. Mengambil kebenaran, ya, oke, sahih. Itu kita ambil jika kebenaran itu datang. Tapi untuk belajar, tunggu dulu. Untuk belajar kebenaran harus kepada ahlinya. Jangan kita bilang, kan kebenaran harus diambil kepada siapapun. Boleh dong belajar kepada orang Syiah. Kan nanti kita pilih mana benar, mana salah. Jawabannya yang bisa milah benar salah itu siapa? Yang bisa milah benar salah itu siapa? Dia kacik mun belajar di depan dokter, mun kena bulai, makanlah kita cabai banyak-banyak kalau badan kita jadi tinggi. Percaya anda dia kacik? Percaya, karena tidak punya ilmu sama sekali. Nah, anggap saja usapkan tai ke muka kita, misalnya nanti muka kita jadi glowing. Hah. Dokter yang ngomong, anak kecil percaya, karena tidak punya ilmu, tidak punya filter. Bagaimana kita mau memfilter ini benar ini salah, sedangkan kita enggak punya ilmu sama sekali, baca Quran aja jarang, apalagi tafsirnya, ditanya tafsirnya enggak tahu, Qul huwallahu ahad apa artinya, Allahus samad enggak tahu, Al-Fatihah apa tafsirnya, gimana mau memfilter benar salah? Jadi kebenaran diambil dari siapapun, diambil jika datang, siapapun mengatakan ambil. Kenapa? Kita wajib mengagungkan kebenaran. Tapi untuk belajar, tunggu dulu. Belajar harus kepada orang-orang yang benar-benar ahli dan benar-benar sahih ilmunya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Sengaja kita belajar kepada ahli bid'ah, itu hukumnya haram. Beda hal kalau kita ini punya filter yang kuat. Tujuan kita untuk membantah. Ini salahnya apa? Oh, untuk dibantah. Itu benar. Tapi orang yang enggak punya filter yang kuat, enggak boleh belajar kepada orang yang menyimpang. Jangan jadikan alasan. Kan Abu Hurairah ngambil kebenaran dari setan. Ya betul. Ada Nabi yang betulkannya ya. Oh, betul ya Abu Hurairah. Kan nanya dulu kepada Nabi. Kan bukan sembarangan. Betul deh. Nah, Abu Hurairah nanya Nabi. Wahai Nabi, setan mengajarkannya tadi. Oh, betul. Udah. Mengkite, siapa yang membetulkan? Belajar ya malas, nanya mudahan mau. Nah, itu poinnya. Kemudian poin yang setelahnya adalah masalah Israiliyat. Orang Yahudi membawakan apa yang ada di dalam kitab mereka. Nabi Muhammad katanya kan, di dalam kitab kami Allah itu meletakkan di tangannya langit, bumi, gunung, air, semuanya. Ini Israiliyat namanya, berita dari Bani Israel. Apa sikap kita kalau berita itu didukung oleh Al-Quran? Maka kita benarkan. Kalau berita itu didukung oleh Al-Quran, maka kita benarkan. Tapi kalau berita itu tidak didukung oleh syariat kita, Al-Quran ataupun hadis, enggak boleh dibenarkan, enggak boleh didustakan. Paham? Misalnya, kisahnya Nabi Yunus yang dicampakkan ke dalam laut dimakan ikan. Di dalam Al-Quran, ikan apa namanya? Hud, ikan paus sih. Di dalamnya, makan apa di dalamnya? Makan apa Nabi Yunus dalam ikan paus? Ade, lupa anak namanya, labu udah salah. Anggap saja berapa banyak jumlah labunya, ya kan, yang dimakan. Dalam Al-Quran tidak ada kan? Ternyata di dalam Ahlul Kitab, kitab-kitab yang terdahulu disebutkan labunya ini, ikannya warna ini. Itu namanya Israiliyat, kisah dari Bani Israel. Dan ternyata dalam Al-Quran dan hadis tidak ada penjelasan. Sikap kita bagaimana? Tidak boleh membenarkan, tidak boleh mendustakan. Oh, salah, tidak boleh disalahkan. Oh betul, tidak boleh dibetulkan. Itu sikap kita. Menceritakannya boleh. Jadi sikap kita kepada Israiliyat, menceritakannya boleh, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau tidak bertentangan, boleh diceritakan. Tapi kalau sudah bertentangan, tidak boleh kita ceritakan. Dan itu bukan bagian dari syariat Islam. Kemudian mereka membantah. Sebagian orang kan membantah. Orang yang meyakini Allah di atas langit sama dengan akidahnya Yahudi katanya. Ya kan? Yahudi meyakini Allah di atas langit. Maka kita jawab, kalau semua yang diyakini oleh Yahudi enggak boleh sama dengan keyakinan umat Islam, maka kita juga tidak boleh meyakini adanya Allah. Kalau Yahudi meyakini Allah di atas, umat Muslim enggak boleh. Kalau harus begitu, nanti ujung-ujungnya kita enggak boleh meyakini Allah. Yahudi dan Nasrani meyakini siapa? Adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini adanya Allah, berarti sama dong akidah kita dengan Yahudi. Jadi enggak semua. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah yang kita lihat adalah syariat Islamnya. Kita enggak perlu melihat kepada syariat Ahlul Kitab. Mau Ahlul Kitab itu sama ataupun beda, enggak ada urusan. Yang terpenting di dalam Islam bagaimana? Kata mereka, Yahudi sekarang banyak jenggotnya. Berarti kita enggak boleh pakai jenggot. Salah seperti itu. Kalau begitu pemikirannya, nanti banyak syariat Islam yang harus kita buang. Jadi caranya adalah lihat kepada syariat Islam. Kalau memang ada dalam Al-Quran dan hadis, enggak perlu kita lihat dalam Alkitab, enggak perlu. Mereka mau sama dengan kita, mereka mau tidak sama, tidak ada urusan. Belum nih, habis ke? Belum kena. Lanjut lagi dalilnya. Kemudian hadis lagi, riwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar, Rasul SAW bersabda, "Yatwillahu as-samawati yawmal qiyamati, thumma ya'khudhunna biyadil yumna." Allah mengambil langit yang 7 lapis pada hari kiamat, semua kemudian Allah letakkan di tangan kanannya. Summa yaqul anal maliku ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Kemudian Allah katakan, akulah raja. Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang membesarkan diri mereka? Summa yatwil aradina sab'. Kemudian Allah ambil, Allah lipat bumi yang 7 lapis, summa ya'khudhunna bi shimalihi, kemudian Allah letakkan di tangan kirinya. Summa yaqul, lalu Allah mengatakan, anal maliku ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Akulah raja, mana orang-orang yang zalim, mana orang-orang yang sombong membanggakan diri mereka tersebut. Di sini hadisnya menyebutkan kepada kita, Allah nanti meletakkan langit-langit di tangan kanannya dan meletakkan bumi-bumi di tangan kirinya. Allah lipat. Jadi Allah melipat langit dan bumi nanti. Yatwi. Allah lipat langit dan bumi pada hari kiamat. Setelah dilipat, Allah bilang, akulah raja di alam semesta ini. Mana raja-raja yang menyombongkan diri, yang membanggakan diri mereka? Kemudian faedah yang bisa kita ambil di sini, Allah memiliki tangan. Dalam hadis ini, langit di tangan kanan, bumi di tangan kiri. Dalam riwayat yang lain, tangan Allah dua-duanya kanan. Hadis ini, langit di tangan kanan, bumi di tangan kiri. Dalam riwayat yang lain, tangan Allah dua-duanya kanan. Dalam hadis yaitu Allah Rasul bersabda, kilta yadaihi yaminun. Dua tangan Allah itu kanan. Idap dong ini orangnya kan. Hah? Idap. Dua tangan Allah itu dua-duanya kanan. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang sahih. Yang sahih tangan Allah dua-duanya kanan. Bagaimana kita enggak bisa bayangkan dengan akal kita? Allah itu intinya memiliki tangan dua-duanya kanan yang akan melipat langit dan bumi pada hari kiamat nantinya. Sudah azan, kita azan dulu, nanti kita lanjut ke setelah azan. Allah Jadi kita teruskan dalil yang setelahnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Mas samawati sab'a wal arduna sab'a." Tidaklah langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis. Nah, ini dalil bahwasanya bumi itu 7 lapis. Neraka yang paling bawah itu di bumi yang bagian ketujuh. Jadi dalil bumi itu juga 7 lapis. Fi kafir rahmani illa kakhardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis ketika diletakkan di kaf itu kan apa bahasa kita kaf ya? Apa deh? Telapak tangan. Ketika diletakkan di telapak tangannya Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya seperti biji sawi di tangan kalian. Besarnya bumi dan langit yang 7 lapis masing-masing ketika diletakkan di tangan Allah cuma sebesar biji sawi di tangan kalian. Biji sawi apa namanya? Kecil ya? Yang putih. Ah, segi. Kita pegang di tangan, ah sebesar itulah besarnya langit. Bukan menyerupakan bentuk tangan Allah dengan tangan makhluk, bukan. Tapi menyerupakan besarnya langit dan bumi dibanding dengan besarnya biji sawi di tangan kita. Itulah besarnya langit dan bumi ketika Allah itu menggenggamnya. Kecil, sangat kecil. Kemudian dari setelahnya Ibnu Jarir berkata, Yunus meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid, dari bapaknya Zaid bin Aslam. Tapi hadisnya ini mursal. Hadis mursal itu yang enggak sampai kepada Nabi. Karena Zaid bin Aslam ini tabi'in. Tabi'in mengatakan langsung Nabi bersabda gitu. Tabi'in mengatakan Nabi bersabda. Tabi'in bertemu Nabi enggak? Hah? Tabi'in bertemu Nabi enggak? Nah, sahabat yang bertemu Nabi. Karena dia mengatakan Nabi bersabda, itu artinya putus sanadnya. Mursal. Pahami? Yang harus mengatakan Nabi bersabda harus sahabat. Karena tabi'in enggak bertemu Nabi. Mas samawati sab'u fil kursi illa kadarahima sab'atin ulqiyat fiturs. Permisalan langit yang 7 lapis dibandingkan dengan kursi cuma seperti beberapa keping dirham dibandingkan dengan turs tameng. Tapi hadisnya enggak sahih. Enggak usah kita pikir yang ini. Hadisnya enggak sahih. Kita pakai yang sahih aja. Kemudian Ibnu Jarir berkata dan Abu Dzar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, mal kursi fil arsi. Besarnya kursi dibanding dengan ars illa ka halqatin min hadidin, seperti cincin dari besi atau gelang dari besi, ulqiyat baina dhahray falatin minal ardi, yang dilemparkan di padang sahara bumi yang luas. Nah, ini sahih. Besarnya kursi Allah itu seperti cincin atau gelang dari besi dilempar di padang sahara. Cincin gelang itulah kursi. Padang sahara itulah arsnya Allah Subhanahu wa taala. Ars sangat besar. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya dia berkata, "Bainas sama'id dunya wallati taliha 500 amin." Antara langit dunia sampai kepada langit setelahnya 500 tahun. Wa baina kulli sama'in. Oh, enggak. Tebalnya langit berarti ini. Antara langit dunia yang paling bawah sampai langit yang paling atas, yaitu tebalnya langit 500 tahun. Wa baina kulli sama'in wa sama'in 500. Antara satu langit dengan langit setelahnya 500 tahun. Wa baina sama'i sabi'ah wal kursi 500. Antara langit yang ketujuh sampai ke kursi 500 tahun. Bainal kursi wal ma'i 500. Antara kursi sampai ke air 500 tahun. Wal ars fauqal ma', dan ars itu di atas air. Di atas air ada ars. Nanti di atas kursi itu ada air. Di atas air ada arsnya Allah. Wallahu fauqal ars, dan Allah itu di atas ars. La yakhfa 'alaihi syai'un min amalikum. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dari amal-amal kalian. Allah itu az-zahir wal batin. Az-zahir tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Al-batin tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Itu artinya Al-Zahir, Allah itu maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Al-batin, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada dalam semesta. Walaupun Allah tinggi, tapi ilmunya meliputi segala sesuatu. Kemudian dalil yang lain setelahnya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib berkata, Rasulullah SAW bersabda, hal tadruna kam bainas sama'i wal ard. Tahukah kalian jarak antara bumi ke langit? Jarak bumi ke langit. Rasul bersabda, bainahuma masiratu khamsati sanah, umsami'atin sanatin. Antara bumi dan langit 500 tahun. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsumi'ati sanatin. Antara satu langit ke langit yang setelahnya 500 tahun. Wa kathbu kulli sama'in masiratu khamsumi'ati sanatin. Tebalnya langit 500 tahun. Wa bainas sama'i sabi'ah wal 'ars bahrun. Baina asfalihi wa 'alahu kama bainas sama'i wal 'ard. Antara langit yang ketujuh dan 'ars Allah ada bahrun, ada laut. Jadi air itu adalah laut. Laut, jarak yang dasar laut sampai ke atasnya adalah jarak antara langit dan bumi. Berapa berarti? 500 tahun. Wallahu fawqa dzalika, dan Allah di atas aras. Wa laisa yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dari amal-amal anak Adam. Kesimpulannya ini bentuknya. Bumi, jarak bumi ke langit yang pertama 500 tahun. Tebal langit yang pertama 500 tahun. Jarak langit satu ke langit yang kedua 500 tahun. Tebal langit kedua 500 tahun. Jarak ke langit ketiga sampai ke ketujuh masing-masing 500 tahun. Kemudian jarak langit ketujuh ke kursi 500 tahun. Jarak kursi ke laut 500 tahun. Tebalnya laut 500 tahun. Jarak laut kepada aras berapa? Jarak laut ke aras si andalilnya sudah mandai. Mun si andalilnya sudah mandai. 500 yuk Allah, usah sama dia mandai. Bilang aja enggak tahu. Setelahnya Allah di atas aras. Berapa? Jumlahkanlah berapa puluh ribu tahun jadinya. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memahami Allah itu maha besar, tidak akan berani kita berbuat syirik kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika kita sholat, hadirkan kebesaran Allah tersebut, singkirkan dunia, jangan bawa dunia di dalam sholat kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini akhir dari pembahasan kita, tapi nanti ana akan rekap lagi. Ana rekap lagi, mudah-mudahan bisa selesai satu pertemuan kita rekap seluruh bab Kitab Tauhid 60 bab pada minggu yang akan datang biiznillah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.